الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد. طيب بارك الله فيكم. telah kita pelajari tentang huruf-huruf jar yang mengejarkan dhohir dan dhamir. Baik. Sekarang kita masuk huruf jar yang naam tahtasu bidhohir. Nah, yang hanya bisa masuk kepada isim dhohir yang tidak tertentu. Qala rahimahullah, qala syari' ats-tsamin al-kaf. Yang kedelapan adalah huruf jar kaf, walaha ma'anin. Dia memiliki beberapa makna minha, di antaranya adalah at-tashbihu. Penyerupaan. Nahwu Zaidun kal Asadi. Sampai ketemu, Usman. Zaidun kal Asadi. Z seperti singa. Nah, diserupakan dengan al Asad. Wahia tahtasu bidahirin ghairi muayyanin. Dan dia, yaitu kaf, damihia kembali kepada kaf, khusus masuk kepada isim dhohir yang tidak tertentu. Kal misali sabiq, seperti contoh yang telah lalu. Wa nahu layla kal qamari, juga contoh yang lainnya, layla kal qamari. Layla seperti bulan. Wa qawli ta'ala wardatan kaddihan. Nah, ini huruf kaf masuk kepada isim dhohir tidak tertentu. Wa qad tadkhulu 'ala dhamir fi darurati syi'ri ka qawli syair wa huwa ra'batu yasifu himaran wahsyiyan utun wa utunan wahsyiyat. Dan kadang-kadang dia, huruf jar kaf ini masuk kepada dhamir dalam dharurat syair. Seperti ucapan penyair, yaitu Ru'bah menyifati seekor keledai wahsyian, yaitu keledai liar, dan juga utunan wahsyiat, keledai betina. Banyak ya, yang liar. Qala wala ta'ra ba'lan wala halaila kahu wala kahunna illa hadila. Dan tidaklah engkau melihat seorang suami dan tidak pula yakni para istri seperti dia, dan tidak pula seperti mereka, illa hadilan, kecuali menghalangi dari pernikahan. Syahidnya di sinilah kahu wala kahunna. Kahu masuk kepada dhamir ha dan kahunna. At-tasi'u hatta. Yang kesembilan adalah hatta walaha ma'anin. Hatta juga memiliki beberapa makna, minha di antaranya intihaul ghayati makaniyatan aw zamaniyatan. Akhir suatu tujuan baik berupa tempat ataupun waktu. Fal awwalu, yang pertama yaitu yang berupa akhir dari suatu tempat. Ka, ini berkaitan dengan tempat magani ya. Ka qaulil Arab akaltu sama kata hatta ra'siha. Aku makan ikan itu sampai kepalanya. Naam, intihaknya, intihak al-akal, akhir daripada makan itu adalah ra's. Ra's, kepalanya. Wa tsani, Yang kedua yaitu yang berkaitan dengan tempat waktu akhir waktu seperti hatta matla'il fajri salamun hiya hatta matla'il fajr, kesejahteraan padanya sampai berakhirnya kapan? Matla'il fajri, terbitnya fajar. Nah, wa hiya bil ihtisasi mislul kaf, dan dia hatta ini dalam kekhususan seperti kaf. Apa berarti, Mbak Sofia? La, bukan itu yang dimaksud. Perhatikan untuk kaf. At-tasbih wa hiya tahtassu bi dhahirin ghairi muayyanin. Ini jawabannya. Jadi hatta itu seperti kaf dari sisi kekhususan itu apa? Tahtassu bi dhahirin ghairi muayyanin. Khusus isim dhahir tidak tertentu. Semua isim dhahir bisa. Nah, itu hatta. Sampai ya, Hana, Mbak Sofia. Paham ya maksudnya mislu hat, mislu kaf ini? Ya. Bukan. Bukan. Karena dijelaskan soalnya kan? Waqad tadkhulu fi darurati 'ala dhamir. Kadang-kadang masuk di dalam dorosiar kepada dhamir ka qawlihi. Fala wallahi la yulfi unasun fatan hatta ka yabna Abi Ziyadi. Maka tidak demi Allah, tidaklah orang-orang mendapati pemuda sampai pun engkau wahai ibnu Abi Ziyad. Syaitnya mana ya Khana Abu Luqman? Hatta ya. Al-ashir al-wawu. Yang ke-10 adalah al-wawu. Allati lil qasam. Wawu untuk sumpah. Ya. Dia masuk kepada isim dhahir tidak tertentu. Nahu wallahi la astahidanna. Demi Allah sungguh benar-benar aku akan bersungguh-sungguh. Warrahmani. Demi Allah ar-Rahman. Wasyamsi wa duhaha. Demi asyamsi dan duhaha. Perhatikan, sumpah-sumpah dalam ayat yang seperti ini adalah yang pertama. Adapun yang kedua itu adalah atof. Ya. Watini, wazaituni. Sumpahnya yang pertama. Yang kedua adalah atof. Nah, karena jawabul qasamnya hanya satu. Sehingga sumpahnya hanya satu. Duhaha ini wataf. Wahia mislul kaf. Dia seperti al-kaf. Wala. Nah, ini tiga huruf yang masuk pada bagian pertama ya. Yaitu apa? La tahta subi dhahirin bi'ainihi. Tidak khusus tertentu. Ya, artinya khusus pada isim dhahir tapi tidak tertentu. Bisa semua isim dhahir, ya, semua isim dhahir bisa masuk padanya. Al-kaf, hatta dan al-waw. Kemudian yang berikutnya dalam matan disebutkan minha ma yahtasu billahi wa rabbi mudhafan il-ka'ba awliya il-mutakallim wa huwa ta' yang khusus kepada Rasulullah Allah, kepada lafaz Rabb yang diidhofahkan kepada Ka'bah atau diidhofahkan kepada ya mutakallim yaitu huruf ta qasam, ta sumpah. Qala syarih al-hadi asyara at-ta'u allati lil qasam, yang ke-11 adalah huruf ta yang untuk sumpah. Contohnya taullahi, demi Allah. Wa hiya tahtassu bi lafdil jalalati wa rabbi mudhafan il ka'bati awliya'il mutakallim. ta ini khusus masuk pada lafzul jalal Allah dan juga masuk kepada lafaz rabb yang diidhafahkan dalam keadaan diidhafahkan kepada lafaz Ka'bah atau ya mutakallim. Contohnya tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Nah, demi Allah engkau senantiasa mengingat Yusuf. Wa qaulihim tarabbil ka'bati. Demi Rabbul Ka'bah. Tarabbi demi Rabbku. Hakahul Ahfash. Ini dihikayatkan oleh Al-Ahfash. Wal ghalibu duhuluha ala lafdil jalalati Allahi. Ghalib. Kebanyakan yang masuknya huruf ta ini kepada lafdil jalalati Allah. Wa nadara duhuluha ala lafdil rahman. Dan jarang masuknya kepada lafad ar-Rahman. Walafdu hayatika. Dan juga jarang masuk kepada lafad hayatika. Kakaulihim tar-Rahmani wa tahayatika. Seperti lafad tar-Rahman demi ar-Rahman. Tahayatik demi hidupmu. Akau sibawih. Dihikayatkan dari sibawih. Nah. Ketika dihikayatkan seperti ini berarti didengar. Dari kalamul Arab. Pengucapan penggunaan lafaz seperti ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk persiapan ujian anak-anak kita, insyaallah terus kita liburkan sampai Jumat depan insyaallah. Masuk Jumat lagi insyaallah. Baik. نكتفي بهذا بارك الله فيك